Artis senenganmu suaranya penak, favoritnya Anda semuanya. Minta tepuk tangan yang meriah buat Wiwi. Sah gitu. Mbak Lilin, Mbak Wiwi.